Lagu yang kedua bersama Nyufalapa langsung saja. Juga Tasya ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Komputa bro. Goyang dong. Sip. Nyufalapa yang kedua dari Tasya. lagi, lanjut. Tasya Rosmala, New Palapa.